Yo tersesat gampang sik ta. Suryo nanging batang mengribaku narik rembulan gawe bangune atiku terus ngoseng tak cokok amung kanggo sikiramu nanging nyatane aku mbok atusi. Batang mengri patu sinar rembulan nambah susah hatiku tresno sing tak jaga amung kanggo siramu nanging nyatane aku mbok apusi. Sak menit cerita lalu aku tunggu. kasih.